بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، pada Selasa kemarin kajian sempat diliburkan sebagaimana telah disampaikan terkait karena kondisi kurang sehat, adanya batuk-batuk, berbicara sedikit terpancing batuk. Sementara inti dalam suatu pengajaran adalah berbicara, sehingga khawatirnya kalau dipaksakan untuk tetap kajian, khawatirnya terganggu dalam pelaksanaan kajian berlangsung, sehingga kita pilih untuk kita liburkan pada Selasa kemarin. Maka perlu sama-sama untuk menjaga kesehatan masing-masing. Nah, karena dengan terganggunya, maka terganggu pula aktivitas dan kegiatan kita. Maka tentunya itu semua adalah Allah Jalla wa'ala yang telah mentakdirkan masing-masingnya. Allah berikan sehat, Allah berikan sakit, yang semoga tentunya dengan sakit sebagai kafarah, penghapus dosa-dosanya, dan kemudian juga agar selalu memperhatikan bahwa kenikmatan sehat itu adalah besar. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kembali dengan materi al-usul ats-tsalatsah. Sebagian mungkin ada yang safar, ngantar balik putra-putrinya, ada pula yang menjemput, baru mulai liburan. Nah, semoga diberikan kelancaran mereka yang safar dari mulai berangkatnya sampai sekembalinya di tempat. Nah, pembahasan kita pada Sabtu yang lalu, halaman ke-134. Insyaallah ta'ala pada baris terbawah. Nah, sehingga insyaallah ta'ala kita akan melangkah pada halaman berikutnya ke-135. Pembahasan apa yang sedang kita bahas? Ini perlu disebutkan di awal agar masing-masing ketika belajar mengetahui, memurojaah masing-masing bahwa apa yang kita bahas pada kajian yang lalu itu setidaknya ada pada benak kita. Pembahasannya adalah tentang dalilul ihsan, pendalilan tentang perkara ihsan, di mana muallif yaitu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebutkan pendalilannya dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Beliau sebutkan 3 ayat atau beberapa ayat di 3 surat yang berbeda. Barangkali ada yang bisa menyebutkan di surat apa, ayat keberapa? Naam. Surat An-Nahl ayat ke-128. Yang kedua, surat Asy-Syu'ara 217 sampai 220 sehingga jumlahnya 4 ayat. Kemudian yang ketiga, surat Yunus ayat 61. Dalil surat An-Nahl sudah selesai kita bahas. Apa yang disebutkan pada ayat 128 surat tersebut? Wad-dalilu qawluhu ta'ala innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Masih ingat ya semua? Sungguh, sungguh Allah Jalla wa'ala ma'a. Apa artinya ma'a? Bersama. Bersama dengan siapa? Alladzina taqaw. Orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun. Allah juga bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Nah, 2 golongan yang Allah sebut terkait dengan ayat ini tentang kebersamaannya. Dengan orang-orang yang bertakwa, dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Maka sebagaimana telah dijelaskan, terkait dengan kebersamaan atau ma'iyah, ma'iyahnya Allah Jalla wa'ala terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bersifat secara umum, ammah, umum. Dan yang kedua, khassah, bersifat khusus. Ayat yang bersama kita, kebersamaan yang bersifat khusus. Nah, apa maknanya bersifat khusus di baris terakhir halaman ini? Ma'iyyatun nasri wat-ta'yidi wat-taufiqi. Kebersamaannya Allah bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa, bersama orang-orang yang berbuat ihsan itu dalam bentuk an-nusrati, pertolongan, pembelaannya. Wat-ta'yid dalam bentuk peneguhan, di pengokohan. Yang tadinya gentar, khawatir, takut, maka Allah Jalla wa'ala bersama dengannya. Allah kokohkan, Allah teguhkan. Seperti apa yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di dalam gua bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tahzan. Jangan kau bersedih. Karena memang sifat sedih, sifat takut, sikap khawatir itu ada pada kewajaran manusia. Maka dibesarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hati beliau. Maka itu diteguhkan. Maka beliau jadi teguh dan tegar. Siapa yang melakukan itu? Allah Jalla wa'ala telah menta'yid, mengokohkan, meneguhkan beliau. Wa taufiq, ma'iyahnya Allah juga berarti at-taufiq. Allah Jalla wa'ala berikan taufiq kepada hamba tadi untuk melakukan apa yang dia inginkan dari perkara kebaikan. Allah berikan taufik. Nah, semoga tentunya bisa diingat dengan baik, sengaja diulang-ulang, diingat-ingatkan, karena ini pembahasan salah satu perkara akidah, perkara tauhid. Bukan hanya dibahas pada kitab ini, Al-Usul As-Salasah, bahkan juga dibahas dalam kitab Tauhid, dibahas pula pada kitab Al-Aqidah, Al-Wasitiyah, sehingga selalu nyambung satu dengan yang lainnya. Nah, kita melangkah pada halaman berikutnya, memasuki pendalilan yang kedua. Pendalilan yang kedua adalah surat Asy-Syu'ara 217. Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Allah menurunkan satu perintah dalam bentuk fi'il amr, kata perintah. Tawakkal, bertawakkallah kamu atau kalian. Sedangkan kata kerja atau fi'il aslinya adalah tawakkala, fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yatawakkalu. Tawakkala, yatawakkalu, tawakkal. Kalau jamak, kata perintahnya ini dalam bentuk jamak, ya tinggal nambahi waw dan alif. Jadinya apa? Tawakkalu, bertawakkallah kalian. Nah, Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada hambanya agar meluruskan sikap tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal, bertawakkallah engkau 'alal 'azizi ar-rahim. Kepada Al-Aziz. Siapa Al-Aziz? Allah Jalla wa ala. Salah satu namanya adalah Al-Aziz. Apa maknanya? Yang maha kuat, yang maha perkasa. Al-Aziz. Nah, ada orang namanya Abdul Aziz. Nah, maka dia hambanya Allah Al-Aziz. Al-Aziz Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha penyayang, lebih khusus dibandingkan Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, yang hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana ketika kedua nama dan sifat ini digabungkan? Yang satu sisi Al-Aziz, perkasa, kuat, gagah. Yang satu lagi Ar-Rahim, nam, yang maha penyayang. Di saat Allah Jalla wa'ala zat yang memiliki kekuatan, keperkasaan tadi, di satu sisi lain Allah Jalla wa'ala itu maha penyayang. Meletakkan nama dan sifat seperti ini pada ayat-ayat tertentu ketika kita dapati di sana nama dan sifat Allah bukan ala kadarnya atau sekedar milih, tentu ada kaitannya. Yang bersama kita kaitannya dengan tawakal. Allah sertakan di sana dua nama dan sifatnya, yaitu Al-Aziz Ar-Rahim. Bertawakallah kalian kepada Allah Zat Jalla wa Ala, ya Zat yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Pasrahkan, letakkan seluruh tawakal kalian hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Artinya kalian setelah melakukan usaha, upaya yang sudah disyariatkan, maka selebihnya kalian pasrahkan hasilnya kepada Allah Jalla wa'ala. Tawakkal. Melakukan upaya-upaya yang disyariatkan, kemudian setelahnya hasilnya dipasrahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan kemudian tidak melakukan upaya dan usaha, tidak. Tetapi dia sudah melakukannya. Yang dilakukannya dalam bentuk yang disyariatkan, yang sesuai apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan. Kemudian setelah itu dia kembalikan, dia pasrahkan hasilnya kepada Allah. 6. Ikatlah kudamu, setelah itu bertawakallah. I'qil, ikatlah, tambatlah kudamu itu supaya tidak lepas. Maka ini bentuk usaha. Jangan kemudian sudah, kalau memang Allah takdirkan kuda itu tidak lari, tidak hilang, tidak kemana-mana dia. Jangan. Tapi ikat dulu. Setelah itu kemudian terjadi apa yang terjadi, tawakkal Allah. Nah, maka Allah sertakan dengan dua dan nama sifatnya tadi, Al-Aziz Ar-Rahim, yang perlu kita cerna bersama. Baik ayat ini maupun ayat yang lainnya. Setiap antum dapati satu ayat, kemudian diakhiri dengan nama dan sifat Allah di sana, maka cerna apa kaitannya ini. Mengapa Allah gunakan nama dan sifat yang ini dan bukan yang itu? Itu mengharuskan untuk kita memikirkannya. Yang dengan memikirkan, mengupas, itu semua akan memberikan hasil yang baik. Alladzi yaraka hina taqum. 218-nya Allah menyatakan alladzi, yang maksudnya siapa itu? Maksudnya adalah Allah Zat yang, nah, Zat yang yaraka, melihatmu, mengawasimu, memantaumu. Nah, ini sudah kita bisa tangkap dengan kata ini salah satu pendalilan al-ihsan. Nah, alladhi yaraka, dialah yang melihatmu. Hina taqum, ketika kamu berdiri. Nah, hina, ketika, taqumu, kamu itu sedang berdiri. Maka sebaiknya kita simak langsung kepada syarahnya Syekh Al-Fauzan. Dua baris setelahnya. Beliau mengawali menafsirkan watawakkal. Kembali lagi sedikit. Watawakkal, dan bertawakkallah engkau. Kata beliau, fawwid umuraka. Fawwid, serahkanlah. Umuraka, urusan-urusanmu. Umur jamak dari kata amrun. Amrun jamaknya umur, urusan atau perkara. Kembalikan urusan-urusanmu. Itu maknanya tawakal. Alal azizir rahim, kepada Allah yang memiliki sifat al-aziz ar-rahim, yaitu siapa? Huwallah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dimaksud dengan al-aziz ar-rahim adalah Allah jalla wa'ala. Kemudian ayat berikutnya kata Syekh Al-Fauzan, hina taqum, ketika kamu berdiri. Dialah yang melihatmu ketika engkau berdiri. Apa maksud berdiri di situ? Maka perlu penjelasan, maka perlu penafsiran. Kata beliau, taqumu, engkau berdiri, lil ibadah was salat, untuk ibadah dan untuk salat. Maka salah satu gerakan dalam salat adalah berdiri. Nah, maka berdiri di situ ditafsirkan dengan salat, ditafsirkan dengan ibadah. Karena ibadah itu ada dalam bentuk lisan, ada dalam bentuk hati, ada pula dalam bentuk gerakan tubuh. Salah satunya adalah dalam keadaan berdiri. 6. Allah Jalla wa'ala mengetahui kondisimu yang seperti itu, yang mana engkau sedang berdiri. Berikutnya, kita lihat ke atas ayat 219. Wataqallubaka, wataqallubaka fissajidin. Taqallub, taqallubaka itu asal katanya taqallub, sedangkan ka itu adalah kata gantinya. 6. Jadi itu terdiri dari kata kerja, 6, dan juga dengan kata kata ganti. Maka kita sisihkan dulu kata gantinya, kita lepaskan ka-nya dulu, tinggallah taqallub yang berasal dari taqallaba, ya taqallabu, taqallub. 6. Apa artinya taqallub? Taqallub itu artinya berbolak-balik. Artinya berbolak-balik. 6. Sehingga antum kalau ingat atau sadari kata al-qalbu. Satu kata. Qaf, lam, ba. Demikian juga ini taqallub. Sedangkan tak di awal itu tambahan asalnya. Adapun huruf aslinya ada 3. Qaf, lam, ba. Taqallub. Berbolak-balik. Sehingga hati disebut dalam bahasa Arab al-qalb. Karena memang seringnya berbolak-balik. 6. Senantiasa kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar hati kita selalu istiqamah. 6. Kadang sore begini, pagi lain lagi. Pagi begini, sore lain lagi. Hati, al-qalb. 6. Maka yang bisa menetapkan hati kita di atas kepastian, di atas istiqamah, hanyalah Allah Jalla wa'ala. Ya muqallibal qulub, ya muqallib, wahai zat yang membolak-balikkan al-qulub, hati. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan, teguhkan hatiku ya Allah di atas agamamu. Atau ala ta'atik, di atas ketaatan kepadamu. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin hati masing-masing. kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya kita selalu antara sikap roja dan sikap khauf, sikap harap dan sikap takut. Terus berharap rahmatnya, taufiknya, hidayahnya. Takut terhadap azabnya, terhadap penyimpangan. 6. Tidak ada jaminan seseorang itu bisa terus istiqamah. 6. Semata-mata yang meneguhkan itu semua adalah Allah Jalla wa'ala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik ala dinik. Kembali kepada kata taqallub. Allah Jalla wa'ala juga mengetahui taqallubaka. Perubahan gerak badanmu. Demikian diartikan. Allah mengetahui perubahan gerak badanmu. 6. Fissajidin. Di antara orang-orang yang sujud. Allah pun tahu. Allah memperhatikan. Allah mengawasi. Kita lihat syarahnya Syekh Al-Fauzan di bawah. Wa taqallubaka fis-sajidin. Kata beliau, yaraka wa anta raki'. Allah itu tahu dalam keadaan kamu sedang ruku'. Wa anta sajid. Dan dalam kau dalam keadaan sujud. Yaraka. Allah itu tahu engkau. Fi jami'i ahwalil ibadah. Pada seluruh kondisi-kondisi ibadah. Qa'iman wa raki'an wa sajidan. Baik engkau dalam keadaan qa'im, berdiri. Ataupun kau dalam keadaan raki', sedang ruku'. Ataupun kau dalam keadaan sajid. Fahuwa yaraka subhanah. Maka Allah Jalla wa'ala mengetahui engkau. Maka maksudnya dari ayat-ayat ini menggugah, menyadarkan kepada kita supaya kita sadar bahwa kita ini diawasi, dilihat oleh Allah Jalla wa'ala pada setiap keadaan. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis-sajidin. Kemudian ayat yang ke-220 Allah tutup dengan menyatakan innahu huwas samiul alim. Innahu, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu huwa, dialah as-sami'ul alim. Apa as-sami'? Maha mendengar. Al-alim, maha mengetahui. Disebut lagi dua nama dan sifat yang lainnya. Nah, yang tentunya pasti ada keterkaitannya. Mengapa Allah Jalla wa'ala sebutkan dengan as-sami', maha mendengar? Kita simak apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan. As-sami' li'aqwalika. Maha mendengar li'aqwalika. Terhadap ucapan-ucapanmu. Engkau berucap secara terang-terangan. Engkau berucap secara berbisik-bisik. Allah itu as-sami', maha mendengar. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, tidaklah berbisik-bisik dua orang, melainkan Allah ketiganya. Tidaklah berbisik-bisik tiga orang, melainkan Allah yang keempatnya. Nah, artinya Allah itu tahu, sekalipun kau dengan suara yang betul-betul tersimpan, tidak didengar orang lain. Al-alim, Allah maha tahu kaitannya dengan bi'akwalika. Juga terkait dengan ucapan-ucapanmu. Allah itu tahu. Allah maha mendengarnya. Allah juga maha tahu terhadap setiap apa yang kita ucapkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidh, tidaklah terlafadkan. Min qawlin, dari suatu ucapan apapun. Allah sebut dengan huruf nakirah, lamnya kasrotin. Nam, tanwin. Tanwin itu ada tiga. Kasrotin, fathatin, domatin. Nah, kalau sudah ada tanwin, berarti jenis kata itu nakirah. Kenapa kalau nakirah? Nakirah itu sifatnya umum. Kalau sedang berbicara nakirah, lawannya ma'rifah. Ma'rifah adalah suatu kata yang ada diawali dengan alif lam. Alhamdu, segala puji. Nam. Alkitabu, al, semua al. Setiap ada alnya ma'rifah. Kitab itu, pujian itu, langsung kepada sasaran. Tapi ketika disebut kitabun, nah, kitab, yang mana kitab itu? Nah, demikian pula ini, qaulin, perkataan. Perkataan yang mana? Perkataan manapun. Yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang dulu maupun yang sekarang. Dan seterusnya. Ma yalfidhu min qaulin, tidaklah terlafadkan dari suatu ucapan, illa ladaihi raqibun atid, melainkan di sisinya ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatatnya. Nah, maka kembali lagi mengingatkan kita semua untuk kita hitung-hitung, kita perhatikan terhadap apa yang kita lontarkan melalui lisan kita, agar terkontrol, tidak asal bablas, asal ngucap, karena semua ada hitungannya. Apa yang terucap dari suatu ucapan, melainkan di sana ada pencatatnya. Maka harus siap untuk mempertanggungjawabkan. Apalagi ketika melontarkan suatu ucapan melalui lisan kita, tentunya dengan lidah yang tidak bertulang, kadang-kadang terbawa emosi, kadang-kadang mengucapkan suatu kalimat yang mengundang fitnah atau perkataan-perkataan yang berbahaya tanpa dia pikirkan masak-masak terlebih dahulu. Padahal seseorang kalau berbicara harus dia pikirkan dulu. Kadang mikir itu yang berat. Lebih suka segera berucap dibandingkan harus dipikirkan dulu. Kelamaan pikirnya. Ya sudahlah, asal ngomong aja sudah, pokoknya. Akhirnya kemudian kecatat tanpa antum terasa. Yang mencatat terus teliti dan tidak lupa. Ini al-lisan, pembicaraan. Maka harus kita pertimbangkan apa yang kita ucapkan itu manfaat ataukah tidak, atau berimbang 50%-50%, atau lebih berat untuk akhirat kita, atau justru sebaliknya merugikan terhadap akhirat nasib kita. Nah, ini al-lisan, pembicaraan atau pengucapan. Sehingga orang-orang yang beriman itu selalu berpikir ketika mau berucap. Suatu ucapan kalau sudah kadung keluar, tidak bisa antum tarik. Pikirkan. Setiap antum berbicara, sudah kadung nyampaikan, sudah kadung bicara, tidak bisa antum tarik. Walaupun di pesni, jangan ngomong-ngomong sama siapa-siapa lo ya. Jangan lo, hati-hati. Ya, berjalannya waktu mulai kendor. Kemudian ini, tadi Saya dikasih tahu ini, cuma tidak boleh ngomong sama siapa-siapa lagi. Terus gitu. Ini namanya suatu perkataan tidak bisa diantum tarik lagi. Maka yang mana yang antum pilih? Antum tahan dulu sebelum antum sampaikan, antum bicarakan. Atau asal bicara kemudian ketika nariknya sulit. Luar biasa sulit. Nah, ya tentunya yang kita pilih orang yang berakal sehat adalah sebelum dikeluarkan mikir dulu. Bila perlu dikatakan mikirnya 70 kali sebelum dikeluarkan. Sampai seperti itu sebagai bentuk kehati-hatian. Sisi lain penyusunan bahasa dalam penyampaian. Ya, kalimatnya sama, tapi cara nyampaikannya beda. Beda juga cara penangkapan atau penilaian. Nah, maka semua kembali lagi ke sini, al-lisan. Kembali kepada apa yang disebutkan tadi, innahu huwas sami'ul alim. Ketahuilah dari sekian banyak nama dan sifat Allah, 99 bahkan lebih, maka dua di antaranya Allah memiliki sifat as-sami', maha dengar. Al-alim, Allah itu maha tahu. Itulah surat Asy-Syu'ara 217 sampai 220. Kemudian Syekh Al-Fauzan menyatakan hadza dalilun al-martabatu tsaniyah. Kembali lagi ke baris kedua. 6. Ini adalah pendalilan tentang martabat yang kedua. 6. Kalau An-Nahl tadi martabat yang pertama. Sedangkan Asy-Syu'ara ini adalah martabat ihsan yang kedua. Hadza dalilun qauluhu fa innahu yarak. Inilah pendalilan yang terletak pada firman-Nya Allah fa innahu yaraka. Di mana Allah Jalla wa Ala itu mengetahui engkau. Kita lanjutkan pada firman-Nya pendalilan yang ketiga dari Al-Qur'an yaitu surat Yunus ayat 61. Antum simak pada beberapa baris di halaman 135. Baris ketujuh insyaallah. Wa qauluhu ta'ala وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Ayo kita baca bersama biar semangat. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum syuhuda إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ الْآيَةِ. Allah Jalla wa'ala menyatakan وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ. Tidaklah engkau pada suatu sya'n, urusan atau perkara. Ma di awal sebagai bentuk peniadaan yang berarti tidak. Dan tidaklah engkau berada pada suatu urusan wa ma tatlu minhu, dan tidaklah engkau baca darinya, min Qur'anin, dari Al-Qur'an, wa la ta'maluna, dan tidaklah engkau beramal, engkau berbuat, min amalin, dari suatu amalan, apapun. Kenapa sampai ditegaskan apapun? Karena nakiroh. Ya, amalin kasrotin. Bentuk amalan apapun, illa kunna, melainkan kami, kata Allah, alaikum, terhadap kalian itu, syuhuda, menyaksikan. Idh tufiduna fihi, tatkala kalian melakukannya. Tatkala kalian melakukannya. Arti secara perkata demikian, yang nanti akan disebutkan kata demi kata penjelasannya oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, hadza dalilul martabatus tsaniyah. Ini merupakan dalil juga martabat yang kedua. Dari tiga dalil Al-Quran, yang pertama saja martabat yang pertama. Sedangkan dalil yang kedua dan ketiga adalah martabat yang kedua. Nah, ini kata beliau merupakan dalil martabat yang kedua. Kita mulai kata demi kata apa yang disebutkan oleh beliau. Wa ma takunu fi sya'nin, tidaklah engkau berada pada suatu urusan. Hadza khitabun lirrasul. Ini merupakan redaksi yang Allah tujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi ayyi sya'nin, pada urusan apapun, min umurika, dari urusan-urusanmu, min umuril ibadah au min ghairiha, baik itu urusan ibadah ataupun yang lainnya, jami'u af'alika wa taharrukatika ma takunu fi sya'nin minas syu'un, seluruh perbuatan-perbuatanmu dan gerakan-gerakanmu yang mana engkau berada pada suatu urusan-urusan yang ada, semua dalam persaksian Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu sudah memasuki isya, itulah yang bisa kita kaji. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.